Seiling sama lagu ibu? Hah? Seiling lagu ibu? Lumayan. Boh, kenapa? Gas ya. Ayo. Yuk. Kamera roll. Audio siap. Ready. Bisa ya, bisa. Subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel kami. Salam Mozza Family.